وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا demi angin yang menerbangkan debu فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا dan awan yang mengandung hujan فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ demi langit yang mempunyai jalan-jalan إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ mereka bertanya kapankah hari pembalasan itu يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ dikatakan kepada mereka rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik كانوا قليلا من الليل ما يهجعون mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam وبالأسحار هم يستغفرون dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah وفي أموالهم حق للسائل والمحروم dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta وفي الأرض آيات للموقنين dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. وفي أنفسكم أفلا تبصرون dan juga pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan وفي السماء رزقكم وما توعدون dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ